Santri saya kemarin nangis ketemu saya, Bu. Gara-gara apa? Menikah dengan janda dan dia dibully. Memalukan. Nikah kok dengan janda. Saya jawab, jangan susah. Kalau kamu menikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur. Jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Makanya saya bilang Pak Kaposek, cewek sekarang itu jenisnya ada tiga. Yang pertama, gak punya anak, gak punya suami, namanya apa? Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang paling repot, yang nomor tiga, punya anak, gak punya suami, namanya Nyahnyoh. Hati-hati. Maka saya sering bilang tau dulu, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi ojo murahan.